Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pertemuan ke-15. Baca kitab setelah pertemuan ke berapa ini? Ke-13. Ke-13. Iya. Ke-13 ini banyak. Sebelum 13 ini. Ya, kitab Sulamul Munajah Sarhu Safinati As-Shalah lil Hadrami. Masih di rukun-rukun sholat. Yang beliau mengatakan ada berapa menit? 19 ya. 19 kalau versi di sini. Ini variasi atau beda cara menghitung saja. Hakikatnya sama. Kaitannya dengan adanya tumakninah. Ya, hati dihitung berapa, kemudian wujud di sini dihitung dua kali. Qala al-musannifu rahimahullah taala al-khamisa asara rukun yang ke-15. Rukun salat ini perkara penting ya. Jadi kita dihafalkan. Rukun-rukun salat dihafalkan, entah itu minimal apa sahnya salat. Ini nanti kita butuhkan ya, kaitannya dengan apa untuk menilai sholat kita ketika nanti meninggalkan rukun. Nah, ini kan tidak sah. Tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian juga kalau ada apa kasus pada orang lain, ya kita bisa menyampaikan informasi berkaitan dengan keabsahan sholat. Kemudian juga ketika kita memerlukan sholat dalam keadaan atau bentuk yang minimal sah, maka kita harus tahu rukun-rukunnya agar sholat kita sah meskipun minimal, ya misalnya karena waktunya terbatas. Yang ke-15, al-julusu al-akhiru, duduk yang terakhir, muntasiban tegak. Al-julusu al-akhiru ae. Yang ada yang ini. Ay al-waqi'u akhira kulli salatin. Duduk yang menjadi akhir dari setiap salat. Maka fayasmalu mencakup julusan nawi subhi. Duduk untuk salat subuh muntasiban dalam keadaan tegak. Walau kana tawarukan au iftirosan. Ya, meskipun dia tawaruk, itu pantas diletakkan di lantai atau tempat sholat atau iftiros. Ini pantat atau pangkal ini ya, pangkal apa namanya, pangkal paha diletakkan di kaki kiri atau ya area mata kaki kiri, atau tarobuk bersila atau ik'a' menduduki kedua tumitnya. Auman budatan rijlahu, atau kakinya dijulurkan, bahasa Jawanya selonjor. Auman subatan rukbatahu, atau lututnya ditegakkan. Au idamuhuma, atau salah satu dari keduanya. Jadi di sini kita lihat ada bentuk-bentuk sujud, kok sujud tepat, duduk ya. Duduk terakhir. Karena duduk terakhir ini rukun, rukun sholat. Kalau duduk awal atau sholat awal itu duduknya itu kan bukan rukunnya. Dia sunnah. Dalam mazhab Syafi'i sunnah ab'ad. Atau dalam mazhab Hanabilah itu menjadi wajib ya. Saya ingatnya seperti itu. Ya, kewajiban. Dia ada, kalau di mazhab Imam Ahmad itu ada rukun, ada wajib. ada rukun-rukun, rukun-rukun sholat ada, wajib-wajib sholat ada. Nah kalau di dalam mazhab Syafi'i ini rukun, kemudian adanya yang level di bawah rukun itu apa namanya sunnah ab'ad, ya sunnah ab'ad. Kalau dalam mazhab Ahmad ada namanya wajib, itu juga nggak boleh ditinggalkan. Kewajiban, kalau kewajiban ditinggalkan secara sengaja ya dia bisa batal. Di antaranya takbir intiqal itu wajib dalam mazhab Imam Ahmad. Takbir perpindahan itu harus harus diucapkan. Kalau sengaja ditinggalkan batal, bisa menyebabkan batal. Dalam mazhab Syafi'i itu hanya sunnah hai'ah, tidak mempengaruhi sama sekali terhadap keabsahan sholat. Levelnya level ketiga. Level pertama kan rukun, kemudian apa? Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad seperti apa? Kunut dan tasawuf awal. Nah, di sini makanya disebutkan duduk terakhir. Ya, julus akhir, karena ini julus duduk yang terakhir inilah yang rukun. Ya, yang rukun adalah duduk yang terakhir. Dan walau karena meskipun, ya, kalau karena tadi al-julus ya, itu tawaruk, iftirah, ini penyebutan apa anwa ya, berarti macam-macam duduk yang masih bisa diterima ya walau kana ya. Sehingga mau tawaruk juga boleh, mau istirahat boleh dan seterusnya. Nah, ini beliau mengatakan demikian walau kana, tapi sunahnya adalah tawaruk. Sunahnya apa? Tawaruk. Kalau multifrah istirahat juga boleh. Ini malah ada tarobu ika, kemudian kaki dijulurkan. Yang tentu hal ini memerlukan penggalian dalil ya, kan? Penggalian dalil bagaimana hukumnya ini tawaruk itu sah apa wajib atau tidak, bentuk duduknya itu apakah wajib tawaruk atau sunnah saja, apakah boleh tarobu ini kan? Perlu pemahaman menggali makna-makna yang terkandung dalam dalil. Munasib mana ya? Muntasiban. Muntasiban tegak. Duduk tegak maksudnya. Allahu alam. As-sadisa asara yang ke-16. Qira'atu at-tasyahudi fihi. Membaca tasyahud di dalam duduk. Aizalikal julus. Insyaallah nanti di apa pembahasan setelahnya nanti akan dibahas ya. Yang qauliyah itu bagaimana lafaz-lafaznya. Ini hanya penyebutan secara global, bahasa yang masuk rukun adalah ini. Jadi membaca tasyahud itu rukun. Yang attahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah dan seterusnya. Syahadat ya, itu rukun. Itu kalau enggak dibaca tidak sah. Ini penting. Sumiyat al-alfazu al-ma'rufatu. Dinamakan lafaz-lafaz yang telah diketahui itu bitasyahud dengan nama tasyahud. Listimaliha ala ala syahadati alatihya asrofba. Karena mencakup lafaz-lafaz tadi tahiyatul mubarakatuh seterusnya itu ada syahadah ya. Di lafaz-lafaz tadi itu mengandung lafaz syahadah. Syahadu ala ilaha illallah. Itu mengandung makna syahadah. Dan syahadah ini di sini alati ya asrofuha, asrofu al-alfat al-ma'rufah. Dari rangkaian dari bacaan tasawuf itu yang paling mulia adalah itu adalah lafat-lafat syahadah. Sehingga dinamakan apa di sini? Namanya tasawuf. Namanya apa tasawuf? Tersirukan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatul assalamu alaika assalamu alaina baru asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu yang paling apa yang paling mulia adalah lafaz tasyahud. Kemudian ini dinamakan tasyahud. As-sabi'a asyara, yang ke-17, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi bil qu'udi wa qaluha Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun yang ke-17, bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud. Jadi tasyahud itu bacaan. Kalau disebut tasyahud bacaan. Ya, kalau duduknya disebut julus sendiri ya. Duduk itu rukun sendiri, bacaan tasyahud itu rukun sendiri. Nah, bacaan tasyahud itu ini beda dengan solawat. Di solawat itu setelah tasyahud. Jadi setelah tasyahud mengandung syahadah, setelah mengucapkan dua kalimat syahadah, baru bersolawat. Nah, solawat ini hukumnya juga rukun. Solawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah rukun. Sehingga ketika di tasyahud akhir, maka harus membaca solawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka tidak sah solatnya. Dan minimal solat, ini ya, kita bisa ambil faedah, ada namanya minimal sah. Nanti akan sering berulang. Minimal sah ruku bagaimana, minimal sah sujud bagaimana, minimal sah solawat itu seperti apa, minimalnya itu akan ada terus. Jadi nilai-nilai minimal itu kita ketahui. Ya, yaitu minimal solawat sah ya terpenuhi, yaitu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi kalau dia hanya Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah sah. Itu rukun ya. Watusanu Sainawi Al-Bantani rahimahutaala mengatakan watusanu disunahkan as-shalatu 'alal ali bihi. Yaitu sholawat pada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi itu tambahan wa ala ali Muhammad itu sunnah hukumnya. Kalau tidak dibaca tetap sah. Jadi hanya sekedar dia misalnya setelah tasyahud selesai Allahumma sholli ala Muhammad selesai. Udah. Salam sah. Bisa cepat ya. Jadi bisa cepat. Ini versi cepat ya itu. Jadi kalau nanti ada dia agak cepat sholatnya ya husnuzan kita dia hanya baca sholatnya Allahumma sholli ala Muhammad, enggak baca sholat Ibrahimah yang itu paling bagus ya. Ya sempurnanya itu. Tapi kalau sekedar baca Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah cukup dan itu nanti cepat. Ya, tasyahudnya akhirnya apa? Cepat. Habis itu kemudian salam. Ya, itu ngambil rukun-rukun saja. Di tasyahud pun nanti ada juga, Pak, yang minimal bacaan sahnya tasyahud. Ya. Jadi ada minimalnya. Ya, barokatus salawat itu ada nanti hanya tambahan. Nanti akan kita lihat minimalnya seberapa di pembahasan berikutnya. Ya. Jadi misalnya seseorang ada sesuatu yang mendesak, kebutuhan mendesak atau apa. Nah, kalau kemudian dia membaca ini saja selawatnya Allahumma sholli ala Muhammad salam, ada selesai itu. Ya, sah. Karena ada hajat ya, ada kebutuhan. Tentunya kalau tidak ada kebutuhan mendesak ya kita tetap ya amalkan yang paling maksimal. Sudah menjadi prinsip kita dan sudah sering kita ulang-ulang kita sampaikan amalan berkaitan diri kita ya kita maksimalkan ya. Kita rukun kita jalankan, kesunahan maksimalkan kita lakukan ya. Ya, semaksimal mungkin perbanyak yang sunah-sunah itu agar kualitas ibadah kita lebih bagus. Harapannya seperti itu, sehingga lebih kuat dalam mendatangkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Adapun kalau kita menilai orang lain, maka jangan pakai standar maksimal. Ya, bisa jadi orang lain mengamalkan yang minimal. Nah, kita harus paham minimalnya seperti apa. Oh, itu sudah sah. Jadi, mungkin ada hajat, ada uzur, kemudian orang lain ini melakukan apa? Melakukan yang minimal. Ya, seperti itu tidak melakukan yang sunnah. Jadi agar kita apa? Dalam menilai orang lain itu ya kendor, dilonggarkan asalkan masih dalam koridor tusah. Ya. Jadi kalau menilai diri kita sendiri, jangan kendor-kendor. Jadi kalau kita nggak melakukan sunnah, tanyakan pada diri kita gitu loh maksudnya. Kenapa tidak melakukan yang sunnah-sunnah? Ya. Maka kita tekan diri kita agar kemudian bisa mengamalkan yang amalan-amalan yang sunnah. Misalnya di dalam sholat ini ya. Orang lain jangan diterapkan seperti itu dalam artian kemudian divonis ini keliru, kemudian ada pengingkaran tidak tepat. Tapi kalau kita menasihati, misal dia melakukan seperti itu terus dan mungkin tidak tahu, ya itu adalah sesuatu yang baik dengan cara yang hikmah. Jadi kalau dia tasawuf kok cepat sekali, kemudian ya itu enggak segera langsung di apa? Ponis, ini kamu sholat bagaimana sholat cepat seperti itu, ya enggak cukup. Enggak mungkin baca tasawuf cepat seperti itu. Nah, dari mana bacanya, baca apa? Nah, enggak tahu hukumnya. Padahal minimal sholawat misalnya hanya sekedar ini. Nah, ini kan nanti jadi tidak baik. Wa tukrahu fi tasyahudi al-awali. Nah, ini juga. Kalau baca sholawat pada keluarga Nabi, al-Nabi, maka disunahkan di tasyahud akhir. Adapun di tasyahud awal malah makruh di sini. Jadi kalau tasyahud awal itu hanya setelah baca tasyahud, ya di duduk tasyahud awal itu setelah baca tasyahud, kemudian baca Allahumma sholli ala Muhammad, sudah cukup. Tidak perlu ditambahi wa ala ali Muhammad, malah makruh. Alasannya, jadi berulang-ulang ini ilatnya disampaikan oleh para fuqaha, li'annahu mabnun ala takhfif. Karena di tasawuf awal itu prinsipnya ada ringan. Prinsipnya ringan. Dia ada khilaf ya di antara para ulama berkaitan dengan masalah ini. Wa li'anna fi sholati alal ali fihi. Nah, ini dalam mazhab disebutkan bahasanya ke sholawat pada keluarga Nabi di tasawuf awal adalah nakla, di anna nakla isimnya dari anna tadi ya, nakla ruknin qauliyin, memindahkan rukun qauli ala qauliyin kepada yang qauli, wa mutilun ala qaulun ala qaulin, dan itu adalah membatalkan menurut salah satu pendapat. Menurut apa? Salah satu pendapat di dalam mazhabnya berarti. Jadi nakal rukun qauli. Rukun qauli itu kan misalnya ada Fatihah, kemudian tasahud ya, dan seterusnya. Itu yang rukun qauli kalau dinakal dipindah itu nanti ada yang mengatakan apa? Batal. Tapi ini hanya ilatnya saja ya. Pendapat kuat tidak batal. Kalau jadi misalnya kalau tasahud misalnya dibaca ketika berdiri, kadang orang itu lupa gitu, dia malah berdiri bacanya tasahud, itu namanya dia itu memindah rukun qauli. Ini tidak batal, tapi disunahkan sujud sahwi alal qaul, maka mubtilun. Nah, ini ilat saja. Ilat bahasanya membaca sholawat pada alun nabi itu makruh di tasawuf awal. Asamina asyara, yang ke-18, assalamu ba'daha. Ba'daha kembali ke mana tadi? Sholawat ya. Setelah sholawat, ya betul. Disarah sebutkan assalamu marotan wahidatan, salam satu kali ba'da sholawat, ba'da sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qu'ud, di dalam duduk. Wa aqulhu assalamu alaikum. Jadi yang menjadi rukun adalah hanya salam pertama saja. Sehingga kalau dia salam pertama selesai, kemudian hadas, ya, misalnya buang angin, maka tetap sah sholatnya. Karena sudah salam pertama. Ya, salam kedua hanya hukumnya sunnah. Assalamu maratan wahidatan ba'da ay ba'da sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qu'ud. Wa yajibu, maka wajib iqa'uhu, wajib iqa'uhu yaitu melakukan salam, terus menjatuhkan, maksudnya melakukan salam ila intiha mim alaikum, yaitu sampai huruf mim alaikum itu, dan assalamu alaikum ya terakhirnya kan mim. Assalamualaikum terakhirnya mim. Ila intiha mimi, mimi alaikum halal qu'ud. Ketika apa? Dalam keadaan duduk. Maksudnya ketika dia mengucapkan salam, itu sampai assalamualaikum itu kondisinya masih duduk. Tidak boleh kondisinya kemudian sambil berdiri. Duduk kemudian berdiri. Assalamu alaikumnya dengan berdiri. Nah, itu yang tidak sah berarti ya, karena disyaratkan wajib sampai selesai sampai mim. Assalamualaikum. Sehingga warahmatullahnya nanti misal sambil berdiri berarti masih sah, karena minimalnya apa? Assalamualaikum. Karena di sini juga disebutkan wajibnya itu yaitu posisi duduk itu wajibnya sampai alaikum tadi. Assalamualaikum. Au badalahu atau penggantinya wasadruhu lil qiblah, dalam keadaan yaitu menghadap ke kiblat. Ini kalau misalnya sholat itu kan misalnya dia tidak bisa duduk kan dengan berbaring, sehingga ya ketika assalamualaikum dia nggak bisa duduk ya, penggantinya duduk berbaring ya. Allah alam bisawab. Wa aqalluhu minimal salam adalah assalamualaikum. Au aksuhu atau kebalikannya dibalik yaitu alaikumussalam. Jadi tidak assalamualaikum tapi alaikumussalam. Fayak fi dzalika, maka itu sah mencukupi ma'al qara atau makruh. Di langsung. Alaikumussalam bukan assalamualaikum tapi Waalaikumsalam. Nah, seperti ini. Ini kan contoh-contohnya. Kalau dilihat dalilnya mana? Kok bisa boleh? Ada enggak lafaz sharih dalam hadis ini? Seperti nanti banyak di fikih itu seperti itu. Ada enggak lafaz yang tegas sharih di hadis itu menyebutkan bukan assalamualaikum tapi waalaikumsalam. Nanti kan seperti ini, maka nanti banyak dijumpai. Jadi nanti para fuqaha itu kan ketika memahami satu hadis itu, nanti di situ macam-macam ya. Ada lafaz itu yang dia ta'abudi. Ya pokoknya harus itu. Ada yang berpandangan lafaz ini itu bukan ta'abudi. Artinya maknanya demikian. Maknanya demikian ya. Dulu sudah pernah kita singgung misalnya apa? Takbir itu kan. Allahu Akbar itu. Kalau hadis ada enggak misalnya Allahu Ajal. Allahu Ajal, Allahu Adzam. Mana-mananya sama dengan Akbar, Ajal, Adzam. Ya. Di hadis enggak ada. Tapi kenapa ada Hanafiyah yang kemudian mengatakan bisa diganti dengan itu? Apakah mereka ceroboh kemudian berani-beraninya mengatakan sebetulnya? Tentunya tidak. Ya, karena ini akan terjadi perbedaan seperti ini karena punya perbedaan cara pandang memahami hadis tadi. Ini yang dimaksudkan itu memang harus Allahu Akbar atau yang penting adalah maknanya. Jadi Allahu Akbar itu ya mengandung makna mengagungkan Allah, menyatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Agung gitu kan. Sehingga makna yang lain pun bisa. Gitu. Demikian pula kalau salam. Kenapa itu assalamualaikum gitu kan? Karena itu menjadi pembatal sholat. Jadi penutup. Kenapa penutup sholat? Nah ini nanti ada yang juga memahami misalnya karena ini ada khitab. Orang berbincang, assalamualaikum orang berbincang ya kan? Kita kan kalau ngomong sama orang lain ada kum, kaki, ya kan? Nah sehingga itu khitab. Jadi ada yang memahami, oh assalamualaikum itu ini salah satu sampel bahwasanya penutupnya salam itu salam ini karena apa? Karena ini khitab. Khitab apa? Khitab adami. Nah, sehingga itu yang menjadi pembatalnya selesai sholatnya. Nah, sehingga nanti oh berarti enggak mesti assalamualaikum gitu. Yang penting ada khitab yang lain ya, ya seperti itu. Nah, itu nanti akan kita temui di ranah fikih, warfu seperti itu. Meskipun mungkin misalnya kita tidak setuju, namun kan tapi para fuqaha kita husnudzon mereka tidak ceroboh, kok sembarangan, enggak seperti itu. Ya, tapi mereka bisa dulu bisa, tapi mereka kita yakin tidak kemudian meremehkan. Ya. Dalil atau ingin membuat-buat tidak, tapi mereka istihadnya seperti itu, bisa keliru bisa, ya. Hanya saja pemahaman mereka itu loh terhadap dalil seperti itu. Jadi ini nanti seperti itu akan menimbulkan perselisihan, ya. Perbedaan pendapat gara-gara itu tadi dalam memahaminya gitu. Jadi situ. Jadi kalau memahaminya itu istilahnya mu'alah. Mu'ala lah, ada ilatnya ini. Jadi tidak ta'abudi, lafadnya enggak mesti itu. Jadi lafadnya diganti yang lain, seperti itu. Ya ini beda pendapat seperti itu ya. Ada di dalam ranah fikih itu yang gambaran yang seperti itu. Ya agar kita tidak kaget. Nanti kalau melihat apa pendapat-pendapat yang kita enggak seret, oh ternyata memang seperti itu. Ada yang cara menanya adalah demikian. Sehingga kalau kita ya pemula itu pokoknya ngaji ini ya udah diamalkan. Yang penting rajin ibadah, ikhlas, sudah itu loh, seperti itu. Karena kalau kita pelajari lebih mendalam, ini kan gambaran saja, kan ini pelajaran dasar juga. Nggak cocok membahas itu, cuman kan ini gambaran sejak dasar ana sendiri ya berprinsip sejak itu belajar dasar itu ana sampaikan hal seperti biar apa biar nanti nggak kaget kemudian di kemudian hari itu memegangi satu pendapat pokoknya ini yang saya terima yang lainnya tidak cocok semua tidak benar. Nah itu nah ini ya, maksudnya tujuannya demikian biar kita lebih hikmah. Dan kita juga lebih terpacu mas untuk belajar oh, sampai kayak gitu perselisihan para ulama itu di bab usul fikih nanti akan terjadi demikian. Yang di Madarussalam dipelajari usul fikih nanti akan ada nemui kasus-kasus seperti itu. Insyaallah ta'ala. Okay. Dana sendiri tertarik dengan seperti itu. Makanya anak sok melebar seperti ini ya, ada ketertarikan di situ. Ketertarik bagaimana para fuqaha itu kok jadi beda-beda gitu loh. Mikirnya itu ada yang seperti ini gitu kan. Nah itu kok bisa pikirannya sampai situ. Sehingga anak sendiri kemudian anak renungkan pikirkan gak mungkinlah mereka itu ceroboh gitu loh. Gak hati-hati gitu. Karena mereka tahu konsekuensinya itu misalnya membuat satu hal yang baru itu dosa itu kan tahu. Tapi kenapa mereka berani mengatakan ini lafadznya boleh diganti gitu loh. Mbok ya yang hati-hati saja gitu kan. Kan mikir kita cara orang awamnya gitu, bu hati-hati saja, nggak usah ini sesuai dengan lafadz yang ada dalam hadis, lebih selamat, nggak usah pakai apa istilahnya seperti itu. Nah, kita mikirnya gitu. Tapi di satu sisi kita tahu para fuqaha itu orangnya hati-hati semua kan gitu kan. Mereka tahu itu kan resiko kalau mereka sengaja mungkin membuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat, itu resikonya ya luar biasa itu mengatasnamakan Allah gitu kan. Nah, tentu mereka tidak ada kesengajaan seperti itu. Tapi berawal berdasar pada apa? Pemahaman ya, cara beristimbat itu memang mereka meyakini seperti itu gitu loh. Mereka punya apa? Kelayakan ijtihad ya. Kalau kita enggak punya kelayakan ijtihad jangan coba-coba. Kemudian ini seperti ini jangan. Itu belum levelnya ya. Kita belum levelnya jangan coba-coba kemudian punya di sini kita pahami gini sebenarnya jadi enggak ada pendapat sebelumnya itu enggak boleh. Nah, kita kan masih levelnya taklid mengikuti para ulama. Sambil cari tahu dalilnya seperti apa ya, itu bagus ya. Kemudian bagaimana tadi wa aqalu assalamualaikum au aksu wa alaikumussalam wa yakfi zalika mal qurati wa akmaluhu yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi di annahul maksuru karena yang maksur. Yang maksur itu yang warid itu, yang ada dalam hadis. Seperti itu. Kayak kita misalnya ada doa maksur itu apa? Yang ada dalam hadis. Tapi ada yang doa waru maksur, nyusun sendiri doanya. Boleh enggak doa nyusun sendiri? Boleh kan? Kalau mujtahid salah ijtihad enggak dosa. Dia dapat satu pahala. Kalau betul ijtihad dapat dua pahala. Kalau yang mujtahid aja enggak dosa apalagi yang ikut. Mujtahid salah. Kemudian orang awam mengikuti mujtahid yang salah. Jadi dia enggak punya kemampuan. Aula min babil aula maka layak sam tidak dosa. Wong yang mujtahid aja enggak dosa. Yang masalah kalau orang awam beristihad itu meskipun benar itu malah nggak boleh gitu loh, meskipun dia benar gitu kan. Hasilnya benar tapi dia nggak punya kelayakan beristihad itu nggak boleh, tidak diperbolehkan ya. Nah itu ya harus hati-hati, tidak mudah orang beristihad ya. Jadi perkara-perkara kalian butuh istihad, tidak semua perkara itu sulit ya, tidak semua perkara sulit. Dalam Al-Quran ada yang jelas, ada yang butuh istihad ya. Maka kita lihat ya seperti itu. Dalam hadis ada yang gamblang, ada yang perlu hukum itu perlu ijtihad. Ada yang gamblang sudah bisa dilaksanakan, ada yang perlu ijtihad. Yang halal yang jelimet perlu ijtihad, ini kita enggak boleh kemudian sembrono memberanikan diri berijtihad gitu loh. Tapi kalau perkara yang sudah dipahami, sudah jelas ya itu tinggal dilaksanakan. Memang tidak semua di dalam Al-Quran hadis kemudian butuh ijtihad, semua kan tidak. Tapi banyak yang butuh ijtihad. Dan ada juga yang tidak butuh ijtihad gitu kan. Sudah lafadznya jelas gitu kan. Berbuat baiklah pada orang tua, sudah jelas berbuat baik. Harus dipikir apa lagi gitu kan. Nah misalnya itu. Dirikan sholat. Aqimus shalah berarti ya sudah jelas maknanya. Kita enggak mikir-mikir lagi. Ini kemudian diolah katanya seperti apa. Itu pokoknya perintah. Kita berarti sudah paham itu diperintahkan gitu. Hanya saja nanti wajib dan tidaknya nanti kalau di ibadah-ibadah lain, kalau sholat kan sudah maklum wajibnya. Duna wabarakatuhu. Nah, wabarakatuhu dikatakan di sini tidak masuk. Ila kecuali fil janazati, kecuali sholat jenazah. Bahwa sunatun, maka itu sunnah kalau ditambahi wabarakatuhu. Kalau di sholat selain jenazah tidak disunahkan, ada wabarakatuhu. Jadi sunahnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawa sunatun hunaka ala maqalahu Ibnu Hajar. Dan ini pun pendapat Ibnu Hajar ya. Al-Haitami. Biasanya kalau di sholat jenazah disunahkan ada tambahan wabarakatuh. Sehingga mafhumnya kalau pendapat yang lainnya tetap tidak ditambahkan. Allahu a'lam bishawab. At-tasi'a asara yang ke-19. At-tartibu bi'an ya'ti ya. harus berurut-urut kian ya tiya biniyati ma'a takbirati sumal fatihati. Jadi kita terjemahkan langsung yaitu berurut-urut dalam melakukan rukun-rukun salat. Ya, kian ya tiya dia mengerjakan niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Sumal fatihati fil qiyam, kemudian baca Fatihah dalam berdiri. Suma ruku' ma'a tuma'nina, kemudian ruku' dengan tuma'nina. Suma itidal ma'a tuma'nina, kemudian itidal dengan tuma'nina. Suma sujud al-awal ma'a tuma'ninati, kemudian sujud pertama dengan tuma'nina. Suma julusi ba'da hu ma'a tuma'ninati, dan duduk di antara dua sujud setelah sujud dengan tuma'nina. Suma sujudi asani, kemudian sujud yang kedua ma'a tuma'ninati. Fahadza tartibu awali rokatin. Ini adalah urutan yaitu rokaat pertama. Ya. Ini kayak gini contohnya. Jadi ibarat atau kalimat yang disebut para ulama kadang-kadang yang sudah diceritakan yang gampang. Kayak gini kan gampang. Misalnya nih, suma ini kita paham. Gak usah banyak mikir kan. Fatihah, filqiyam ketika berdiri setelah itu rukuk dengan tumanin kan paham. Kita nggak banyak belajar pun paham gitu kan. Asal tahu arti-artinya sudah paham. Sehingga di sarah pun nggak dipanjang lebar karena ini ibarat yang mudah kan seperti itu. Nanti ada yang sulit, ya. Ada yang super sulit, ya. Tingkatnya macam-macam variasinya. Kemudian suma yati baqi rakaati mislaha, kemudian dia lakukan rokaat-rokaat setelahnya semisal yang dia lakukan di rokaat pertama tadi. Ila anahu, kecuali akan tetapi la ya'ti fiha, tidak melakukan fiha di dalam baqi rakaat-rakaat setelah rakaat pertama, tidak melakukan ya'ti bi itu melakukan gitu kan. Tidak melakukan niat wa takbiratul ihram dan takbiratul ihram. Jadi khusus niat dan takbiratul ihram di rakaat pertama saja. Fa idza tamat raka'atu fardhihi jalasa al-julusa al-akhira, ketika sudah selesai rakaat-rakaat fardunya maka dia duduk terakhir. Tsumma qara'a at-tasyahhuda fihi, kemudian dia membaca tasyahud di dalam duduk terakhir. Tsumma shala 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahumma sholli ala Muhammad tsumma qala assalamu alaikum. Kita lihat penjelasannya. Yaitu rukun ke-19 at-tartib, berurutan bainal arkan ila mastusnia, kecuali yang dikecualikan. Jadi kan rukun-rukun harus tartib, berurutan. Ini kemudian gitu kan. Kecuali yang dikecualikan bian ya'tiya. Ya, ini tadi di matanya sama ya. Ini niat sama dengan takbiratul ihram, baca Fatihah ma'a taharum fil qiyam di dalam berdiri, kemudian rukuk tumanina, itidal tumanina, sujud pertama tumanina, duduk setelahnya ba'dahu itu duduk, ba'da al-julusu al-julusi ba'dahu ba'da sujud awal, di antara dua sujud ya. Jadi kalau yang berdiri itu tadi sumal fatihati ma'atah rumi fil qiyam itu yaitu ketika takbiratul ihram dan fatihah itu dengan berdiri. Allahu a'lam bishawab. Ma'a tumaniyah, summa sujud tsani, kemudian sujud yang kedua ma'a tumaniyah dengan tumaniyah. Fahadza ay al-mazkur, yang disebut itu adalah tartibu awali rokatin min kulli shalah, itu urut-urutan rokaat pertama, rukun-rukun pada rokaat pertama setiap sholat. Summa yati bi baqi rokaati, kemudian dia melakukan hal itu, kemudian dia melakukan di rokaat-rokaat kedua, ketiga, keempat, semisal yang ia lakukan di rakaat pertama. Illa anahu, kecuali atau akan tapi dia layak tidak melakukan fiha di dalam rakaat-rakaat tadi, fi rakaati, yaitu setelah rakaat pertama, tidak melakukan niat dan takbiratul ihram. Fa'id yanuhuma mubtilun li sholati. Kalau dia malah takbiratul ihram atau niat di rokat kedua, tiga, atau keempat, maka membatalkan sholat. Dan membatalkan sholat ya. Enggak boleh. Fa'idha tamat rokaatu fardihi, ketika rokat yang fardu itu sudah selesai, yaitu bi'an ya'tiyah, dia telah bi'an ya'tiyah, dia telah melakukan rokaat yang kedua, bi rokaatin saniyatin, rokaat fi subhi, misal sholat subuh, jumlahnya dua rokaat, rokaatin salisatin fil maghrib, atau rokaat yang ketiga di sholat maghrib, rokaatin robi'atin fil zuhri, atau rokaat yang keempat dalam zuhur, wal asri dan asar, wal isya dan isya, maka jalasa al julusa al akhirah, maka dia duduk yang terakhir, waladhi, yaitu duduk terakhir adalah wahualadhi, wahualadhi yakubuhu salamun. Jadi duduk terakhir adalah duduk yang yakubuhu salamun, setelahnya adalah salam. Wa ilam yakun meskipun, wa ilam yakun li sholati ila tasyahudun wahidun, meskipun di dalam sholat itu hanya ada satu tasyahud. Jadi kalau hanya satu tasyahud ya duduk akhirnya ya ada juga ya gitu. Misalnya sholat subuh tasyahudnya satu. Suma qara'a at-tasyahuda fihi ay fi dzalikal julus. Julus terakhir tadi ya, duduk terakhir. Kemudian membaca tasawuf di duduk terakhir. Suma sholat ala Nabi SAW. Kemudian bersolat pada Nabi SAW. Bi anqala, dia mengatakan Allahumma sholat ala Muhammad. Atau as-sholatu ala Muhammad. Nah ini misalnya. Atau as-sholatu ala Muhammad. Allahumma sholat ala Muhammad boleh. As-sholatu ala Muhammad juga boleh. Fayak fi dzalika. Maka itu sudah mencukupi. Inna wa bi'adu'a. Jika dia meniatkan doa ala mastadharuhu Ibnu Hajar berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. Ini sering menyebut pendapatnya apa? Ibnu Hajar ya. Jadi boleh juga as-salatu ala Nabi ala Muhammad ya. Kalau tadi Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh juga as-salatu ala Muhammad kalau dia meniatkan untuk doa. Kemudian summa salama, kemudian dia salam. Bi an qala, dia mengucapkan assalamu alaikum. Wal wajibu, yaitu wajibnya adalah maratun wahidatun, hanya satu kali. Walau ma'a adami iltifati. Meskipun tidak pakai apa? Menoleh. Ya, tadi kan berarti menoleh itu rukun atau tidak? Nah, tadi kan disebutkan ketika ini salam itu ucapan assalamualaikum, enggak ada kemudian harus pakai noleh. Maksudnya masuk rukun enggak menoleh gitu loh. Nah, di sini disebutkan meskipun ma'a adami walau ma'a adami adamil tifati. Meskipun tidak menoleh. Jadi cepat menghadap ke depan gitu ya, atau ke tempat sujud atau apa? Ke jari. Faqat soha. Faqad soha annahu sallallahu alaihi wasallam salama maratan wahidatan tilqa wajhi. Ada di sahih yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salam itu tilqa wajhi, jadi apa? Menghadap ke depan. Karena belum cek nih hadisnya. Ya, ini jadi menoleh itu di sini tidak dimasukkan dalam kewajiban atau rukun dalam salam. Sehingga ini juga jadi perhatian kita ya. Artinya begini, salam itu kan ucapan. Nah, nanti dikhawatirkan apa? Kalau malah nengok malah enggak salam gitu loh. Bisa enggak terjadi itu? Jadi cuma nengok itu enggak ngomong apa-apa. Nah, padahal rukunnya itu ucapannya. Kalau menelef kalau menelef sebelum salam diucap, nah, kalau itu nanti masuk ini aja. Membatalkan dia itu kalau yang memalingkan dada batal. Kalau tolehan-tolehan itu kan nanti masuk apa kemakruhan, nanti dilihat ada hajat atau tidak. Itu gerakan berarti, gerakan biasa. Yang nanti kalau enggak ini ya enggak sampai batal. Saya dia nengok dulu belum baca salam, tapi setelah itu baca salam ya berarti sah. Tapi nengoknya apakah membatalkan? Nah, ini hanya gerakan berarti masuknya. Jadi ya mungkin tidak tepat itu mas ya, karena idealnya kan salam itu pas ngucap itu masih tegak lurus, kemudian sampai gini, terus balik lagi assalamualaikum warahmatullahi gitu. Jadi ini masuk hai'ah ya. Kalau makmum memulai salam setelah salam keduanya imam, pada dasarnya boleh setelah salam pertama imam, tapi afdolnya setelah salam kedua. Karena mutabaah dengan imam itu sudah putus ketika apa? Ya ketika sudah selesai sholatnya kan. Sholat selesai rukunya kan salam pertama. Dan salam kedua. Sehingga kan kalau itu salam kedua masuk apa? Kesunahan. Itu yang ana ketahui. Afdolnya adalah setelah salam kedua, tapi kalau setelah salam pertama ya masih dibolehkan karena itu sudah selesai kan situ. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum sambil nengok. Ya memang sambil menengok ya. Menoleh-menoleh gini kan sambil apa menoleh pipinya kelihatan. Ya seperti itu Ustaz maksudnya. Kok bisa membatalkan begini? Enggak tahu kan. Membatalkannya di mana Mas Rian? Mungkin karena mengucapkan salam belum selesai assalamualaikum tapi udah nengok ke kanan gitu Ustaz. Oh belum selesai. Iya. Ya kembali ke tadi ya, masalah gerakan itu tadi. Nah, jadi kalau gampangnya, kalau kita nggak salam lah, sholat gini aja, berdiri gitu, nengok gitu, batal nggak gitu loh. Nah itu kan kembali ke situ saja. Itu kan gerakan. Allah. Ya kemudian ada hikmah ya. Sebenarnya hikmah ini enggak tidak apa? Tidak terkait dengan hukum-hukum, tapi ya karena di kitab disebutkan ya kita baca untuk tambahan saja. Hikmah ini kan ijtihad dari para ulama ya. Kalau kita kan sebenarnya kepentingannya di hukum-hukumnya seperti itu kan. Tapi semoga saja ya bisa tetap ada faedahnya menambah keimanan seperti itu kan. Karena kita baca kitabnya ya, yang kita baca. Ya beliau mengatakan wa hikmatu adati rokaati sholawatil khamsi hikmah, yaitu jumlah rokaat sholat lima waktu adalah asyukru, bersyukur ala ni'am alati fil hawasi al-khamsi. Yaitu bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang ada pada lima panca indera. Sholatnya lima, lanjutnya lima. Ini enggak boleh kita katakan ini kotak katik gitu ya. Jadi ini para puah ini ngomong ya, jangan wah ini digaduk-gaduk kayak gitu. Ya jangan apalah, jangan apa. Dicocok-cocokkan itu. Ya kita beradab dengan para ulama, mereka ini ya juga tidak sembarangan menggali hikmah itu, yang enggak sembarangan seperti itu. Ya, intinya kita itu dengan para fuqaha ya, para ulama itu ya, kita kedepankan adab. Ya, kita kedepankan adab, jangan seolah-olah kita mungkin malah seperti meleveli mereka, mensejajarkan dengan mereka, ini kan tidak pas. Atau merendahkan ya. Juga guru-guru kita sama, guru-guru kita demikian ya. Kalau guru-guru kita ada keliru itu jangan kemudian dianggap kemudian enggak bagus, karena ya namanya manusia bisa keliru. Sehingga itu tidak mengurangi apa besarnya guru-guru kita pada kita yang telah mengajarkan kita. Itu sudah enggak bisa ditawar itu. Jadi sehebat apapun murid itu ya, itu guru itu perannya tetap di situ, tidak bisa kemudian dihilangkan. Meskipun suatu saat muridnya mengungguli gurunya kan, tapi nggak bisa kemudian dia ini harus ada adabnya. Apalagi para ulama gitu kan, kita punya apa, mereka punya jasa besar untuk kita, karena kita paham ilmu-ilmu agama itu kan dari penjelasan mereka. Ulama-ulama sekarang itu paham fikih gitu kan, sampai bisa mentarjih itu dari mana pemahaman mereka. Silsilahnya ke ulama-ulama mazhab semua. Tidak ada yang silsilahnya ke ulama-ulama mazhab itu. Karena ulama fuqaha enggak ada yang tidak bermazhab. Gitu kan? Ya mungkin ada ya sedikit gitu lah. Tapi kan semuanya itu silsilahnya ke situ. Jadi mereka itu punya jasa besar gitu. Ulama-ulama dulu gitu kan, itu luar biasa jasanya. Menjelaskan nas-nas dalil fikih. Jadi ulama-ulama sekarang itu dari mereka dari sebabnya gitu, wasilah dari mereka itu, membaca kitab-kitab mereka, belajar dari guru-guru terus dari ulama-ulama mazhab semua itu asalnya gitu kan. Meskipun pada satu saat mungkin bisa mentarjih, mungkin menguatkan pendapat itu, kemudian kita jangan sampai lupa kepada itu pendahulu kita, mereka yang susah payah menulis kitab, menjelaskan fikihnya seperti apa. Kita kadang cuma membandingkan aja, seperti ini. Wah, ini yang kuat mana? Kita kan nggak mikir menggali langsung gitu. Nah, mereka tuh sudah susah payah itu menulisnya, memahami. Nah, hikmahnya itu. Hikmahnya adalah perasa syukur atas apa? Lima panca indera wasatul khotoya minha, dan menutup kesalahan-kesalahan yang ada pada panca indera. Wadzalika anna rakaati subuh sintani, ini adalah dua rakaat subuh, salat subuh jumlah rakaatnya dua. Li anna lamsa, karena lamas persentuhan meraba itu ya. Yudriku nu'umata, dia bisa merasakan halus, wal khusunata, dan kasar. Jadi maksudnya itu dia bersyukur gitu loh. Itu bentuk syukurnya. Kita itu bisa meraba ini halus, ini kasar itu. Ini kulit halus, kasar itu anugerah. Coba nggak bisa merasa. Nyentuh kulit istrinya halus sama kasar nggak ada bedanya, itu gimana? Misalnya itu ya. Atau kulit kita. Nyentuh satu yang halus sama kasar nggak ada bedanya, itu anugerah gitu kan, harus disyukuri. Barokatan ilai syukri alaihima, maka dua rokat syukur atas kedua hal tadi, apa namanya, bisa merasakan halus dan kasar tadi. Dan juga walisatri alkhotoya minhuma itu ya, menutup kesalahan-kesalahan yang ada pada keduanya. Wa inna rokaati azuri arbaun, bahasanya jumlah rakaat zuhur 4. Li anasam yudriku almasmum min arba'i jihatin. Sam itu penciuman. penciuman apa namanya aroma gitu ya. Fadhil kali syukri ala dzalika, maka itu empat. Nah, itu kan empat arah, dari utara, selatan, barat, timur. Ya, mencium dari arah ini, dari arah sana, dari arah. Wadzalika li syukri ala dzalika wasatri al-khotoya minhu. Dari penciuman tadi, menutup kesalahan. Wa anna rakaatil asri arba'un, rakaat asar 4. Ini apa? Li'ana sam'a. Kalau tadi kan indera peraba, kemudian indera penciuman, sekarang indera apa? Pendengaran. Li'ana sam'a, pendengaran itu yudriku mendapatkan, mendengar, al-masmu'a yang didengar. Ya. Bisa mendapatkan apa yang didengar, min arba'i jihad. Sama, dari empat arah. Wadzalika li syukri, wadzalika li syukri ala dzalika. Dan itu empat rakaat syukur atas bisa mendengar dari sumber empat arah dan walisatri khotoyahu dan menutup kesalahan darinya di kesalahan-kesalahan pendengaran berarti ya. Wa ana rakaati al-maghribi salasun, rakaat maghrib 3. Li'annal mubsarat ya. Li'annal mubsarati yang dilihat indra penglihatan min salasi jihatin dari tiga sisi min amamin depan yaminin kanan simalin kiri wala yutriku tidak mendapatkan penglihatan dari belakang enggak bisa lihat belakang kan depan kanan kiri ya rakaat maghrib cocok kan ya cocok. Kemudian apalagi walidzalika li syukri ala dzalika li satri ya, bersyukur atas tadi yang bisa melihat yaitu disyukuri bisa melihat depan kanan kiri wali satri khotoyahu dan menutup kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh penglihatan wa anna rakaatil isya arbaun rakaat isya ada 4 li anna dzauqa yudriku arba'ata asya dzauq itu apa namanya indra pengecap merasakan ya rasa perasa yaitu mengecap merasakan empat macam al-burudata dingin wal hararata panas wal mararata pahit wal halawata manis. Tempat nanti antum kalau nggak usah tanya kalau asin kok nggak ada rasa asin masamis nah, ini mungkin yang pokok-pokok ya walidzalika lisukri ala dzalika walisatri khotoyah bersyukur bisa mengecap dingin panas kemudian pahit manis ini adalah apa namanya suatu kenikmatan. Kita enggak bisa merasakan manis itu ya repot. Minum semuanya enggak ada. Sudah dikasih gula tapi enggak manis, enggak merasa enggak manis. Ini jadi repot. Kemudian wa'lam ketahuilah anna sholata mahalu munajatil abdi li rabbihi. Salat adalah tempat ya. Tempat munajat seorang hamba berbisik-bisik bermunajat ya bahasa Indonesia sudah ada munajat itu kepada hambanya wa ma'dinu mustofatihi lahu dan ma'din itu ya sumber bagi hamba untuk mensifati Rabbnya mustofatihi lah wa tuhratun lil qulubi mensucikan hati-hati minazunub dari dosa-dosa. Wasilatun kemudian silah hubungan penal aktif warobi ini luar biasa. Salat. Allah Muhammadun Ali At-Tirmidzi Muhammad bin Ali At-Tirmidzi mengatakan as-salatu aimatu salat yang agama wa al-misain faradallahu alal muslimin dan salat yang pertama kali diwajibkan oleh Allah pada kaum muslimin. Pakai salat iqbalullah 'alal abdi. Salat ada iqbalullah 'alal abdi. Allah menghadapkan pada hamba-Nya liyuk bilu alaihi, agar hamba itu menghadap kepada Allah di suratil abid, dalam keadaan al-abid, hamba itu tazalulan, yaitu hina, tasliman, berserah diri, tabadul ya, merendahkan diri, watahudu'an, tunduk atau tenang, watahusu'an khusuk, watahruban rasa cinta, tamalukon, itu bisa memuji atau bisa menguatkan ikatan, walwukufu tazalul. Maka berdiri untuk sholat ada, di sholat ada penghinaan diri. Tazalul, watakbir, taslim. Takbir itu adalah akhiri. Wasana uwatilawatu tabadul. Dan pujian dan membaca tabadul. Ya, merendahkan diri, waruku takhuduk. Ruku adalah ketundukan. Wasujudu takhusuk adalah sujud kekhusuan. Waljulusu tarogubun. Duduk adalah rasa cinta watasyabu tamalukun. Tasawuf adalah memuji atau menguatkan ikatan. Wal yukbil al-abdu illa ilallahi. Maka adalah seorang hamba menghadap kepada Allah SWT bihadi surati, dengan keadaan seperti ini, dengan bentuk ini. Li yukbil allahu alaihim, agar Allah menghadapkan pada mereka bitarohumi, dengan tarohum kasih sayangnya, buat ta'atuh ya, lemah lembutnya, takabul, penerimaan, wa takarum, yaitu kemuliaan, wa takarum, kedekatan. Dia mengatakan falaisa syai'un, tidak ada sesuatu min amridin, dari perkara agama yang a'udzama lebih besar minasolah. Ya, ini poin penting ya, tidak ada sesuatu pun perkara agama yang bisa dari sholat. Ini sholat itu, ini luar biasa. Faedahnya luar biasa, kemudian pahalanya juga luar biasa. Dan apa? Ini menjadi momen bagi kita untuk bermuhasabah ketika kita mempelajari fikih sholat itu. Nah, muhasabah sholat kita seperti apa? Karena kualitas sholat masing-masing berbeda-beda ya. Sholat itu bertingkat-tingkat kualitasnya. Maka kita mencoba atau berusaha semaksimal mungkin ya, agar sholat kita bisa lebih berkualitas, terutama masalah kekhusyuan. Nah, kekhusyuan itu hal yang paling urgent gitu ya. Rukunnya sholat. Kita mohon pada Allah SWT agar memberikan taufik pada kita, memberikan pertolongan pada kita agar bisa khusyuk dalam sholat, sehingga sholat kita itu akan menimbulkan dampak yang baik. Karena sholatnya sudah betul, ya, sesuai tuntunan Nabi, dan juga ada kekhusyukan yang maksimal. Walam ketulia ana syarta qabulil ibadah, dan syarat diterima ibadah adalah al-ikhlasu ikhlas. Walau amila ma'adamil ikhlasi, misalnya seorang itu beramal ma'adamil ikhlasi, yaitu tanpa ikhlas. Ini tanpa ikhlas, maka lam yanal minallahi sawaban, dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in sah amaluhu zahiran, meskipun secara zahir itu sah amalnya, ya, bi istifa'i syuruti wal arkan, yaitu dengan sebab telah terpenuhi rukun dan syarat. Wa inna ria haramun fi kulli amal, ini lebih ke riya, karena riya itu haram untuk setiap amal. Jadi perlunya keikhlasan di dalam ibadah amal, jadi tidak hanya sholat ya, yang lainnya juga kita belajar, kita mengajar ya, sodakoh ya, berdakwah ya, ya menulis apa konten dakwah, menulis status dan sebagainya. Ini memang perkara yang sangat penting masalah niat ini, karena Ini tadi kalau tidak ada mul ikhlas, yak tadi ya kan, ada munailil sawab minallah. Tidak ada ikhlas, maka tidak mendapatkan pahala kerugian yang besar, karena hakikat kehidupan di akhirat. Kalau nanti kita beramal macam-macam tidak ada hasilnya bagaimana? Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk bisa ikhlas dalam beramal. Ya, kayak seperti ini belajar seperti ini, maka ini perlu dilihat ya, dicek terus-menerus niatnya seperti apa. Niat untuk ibadah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meraih ini dan itu. Wa qad sababa ba'dhum jami'al ibadat bisajaratin matlubun samaruha. Sebagian ulama menyerupakan semua ibadah itu dengan pohon yang akan dicari apa buahnya. Fasurutu kal'urufi. Syarat-syarat ibadah seperti akar, wal arkanu ka'usulin. Rukun-rukun ibadah itu seperti usul, batang usuli al-soniha, batang dari ranting. Wal ab'adu ab'ad, ini sunnah-sunnah ab'ad misalnya. Al-soniha al-kabirotu, al-kabiroti seperti ranting-ranting yang besar. Au kal al-soni mutlakon, atau seperti ya seperti ranting secara mutlak, secara terkecil. Wal hay'atu ka al-soniha al-sogiroti. Hai'ah itu seperti apa? Yaitu ranting-ranting yang kecil atau waka aurokiha. Seperti daun-daunnya. Seperti daun. Kemudian, wal ikhlasu kasamariha. Nah, ikhlas itu seperti buahnya. Seperti buahnya. Walatam butuh syajaratun. Maka pohon itu tidak tumbuh illa bi'uruk. Kecuali ada akarnya, syarat dia. Wala yuqalu laha syajaratun, tidak disebut pohon, ila idza kana fiha aghsan, kecuali ada ranting-rantingnya. Wa idza kasuratil aghsanu, ketika ranting banyak, kaburati syajaratu, maka pohonnya besar. Wa idza wujida samaruha, kalau didapatkan ada buahnya, maka hasola maksudul mustambati. Maka terwujudlah maksud dari yaitu ditumbuhkannya pohon tersebut. Bahari surat 2 ini adalah bentuknya. Ya, bisa dilihat sendirinya di kitabnya. Gambarnya seperti itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa arkanu sholati salah satu aksam. Rukun sholat ada tiga macam. Al-awalu qalbiyun, yang pertama qalbi wa huwa niyatu faqat, yaitu niat saja. Qalbi, rukun qalbi, itu niat. Wa syartuha an takuna ma'a takbiratul ihram, syarat niat adalah bersama dengan takbiratul ihram. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa arkanu sholati bi'atibari mahaliha salah satu aksamin. Rukun-rukun sholat dilihat dari tempatnya ada tiga macam. Wa amma bi'atibari sifatiha, adapun dilihat dari sisi sifatnya. Wa ya muqasimatun, maka rukun-rukun sholat muqasimatun terbagi ila qismaini, menjadi dua macam. Qauliyun wa fi'liyun, qauli dan fi'li. Li'anna niyata min fi'lil qalbi, karena niat adalah perbuatan hati. Al-awalu qalbiyun, yang pertama adalah qalbi. Ayat muta'alikun bil qalb, berkaitan dengan hati. Wasumia qalban, hati dinamakan qalb, litaqalu bihi fil umur, karena bolak-balik dalam satu perkara, di dalam perkara-perkara bolak-balik. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a basarahu ila samai, ketika beliau mengangkat pandangannya ke langit, qala ya musarrifal qulub sabit qalbi ala tu'atik. Wahai yang membelokkan hati-hati, maka tetapkan hatiku dalam ketaatan padamu. Auli anahu, kalau dinamakan hati, auli anu karena auli summa fil badan, suatu yang paling murni di dalam badan. Faina auli so kulisain kolbu, maka yang murni dari segala suatu adalah yaitu kolbu, hatinya. Wahwa niatu fakot, jadi kalau rukun kolbu hanya niat saja, li anna mahalaha al kolbu, karena tempatnya di dalam hati niat itu. Wanutku biya innama huwa sunnatun, yaitu mengucapkan niat, mentalaputkan, ini yang sunnah. Untuk apa liu'awina lisanu al-qalba, agar lisan itu membantu al-qalba hati. Wa firaran min hilafi man aujabahu, dan terlepas dari, melepaskan diri dari perselisihan, hilaf perselisihan, ada orang ulama yang mewajibkannya. Wa syaratuha, dan syarat dari niat, antakuna ma'a takbiratul ihram, yaitu bersamaan dengan takbiratul ihram. Fala tataqaddamu 'alaiha, maka niat tidak boleh mendahului takbiratul ihram. Fala takunu ba'da, tidak pula, tidak boleh pula setelah takbiratul ihram. Wa antakuna ainiyat fil qiyam fil fardhi, dan niat itu yaitu fil qiyami fil fardhi, yaitu ketika berdiri untuk sholat fardu, wahalatil istiqbal, dan dalam keadaan menghadap kiblat. Kemudian, ya, asani yang kedua, al-qawliyatu qawliya'ai qawnu qawlan bilisan, yaitu rukunya dengan diucapkan dengan lisan. Wahya khomsatun, yaitu ada lima. Takbiratul ihram, awalat awal sholati, yaitu takbirul ihram di awal sholat. Waqiraatul fatihati di kulli rakaatin, membaca fatihah di setiap rakaat. Alatul qiyam, ketika berdiri. Inda wujubi, ketika wajib berdiri. Lil imam, inda wujubi ketika wajib. Ya, ya, ketika wajib berdiri. Lil imam wal makmum wal munfarid, baik itu untuk imam, makmum ataupun munfarid. Maka baca fatihah itu ketika berdiri. Kemudian rukun qauli yang berikutnya, waqiraatu atasahud, yaitu membaca tasahud. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, baca salat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wassalamu al awalu akhir shalah, dan salam pertama di akhir salat. Waktu sanu disunahkan niatul khurud, niat keluar minas salat, dari salat indah bisa salam di awal salam yang pertama, al awal. Ayatan lil qaul bi wujubiyya, menimbang ada yaitu pendapat yang masih banyak. Sebenarnya di mata Nabi Suja itu niat khurud salat itu hukumnya rukun, jadi wajib harus niat gitu. Tapi itu tidak muktamad, ya. Tidak muktamad. Yang utama itu tidak ada kewajiban untuk apa? Meniatkan keluar dari salat, tapi disunahkan untuk niat keluar dari salat ketika awal salam pertama. Di salam pertama awalnya, assalam, waktu pertamanya itu. Itu disunahkan untuk niat keluar dari sholat. Allahu a'lam bishawab. Demikian dulu yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, istiqomah, dan limpahan pahalanya pada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf juga kemuhairu atas kehadiran dan partisipasinya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum.